إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tapi kita sudah sampai pada kisah hijrahnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah, dan bagaimana yakni Najasyi memberikan perlindungan kepada kaum muslimin sehingga mereka merasakan kelapangan dan kenyamanan hidup yang tidak mereka rasakan ketika di Makkah. Taib. Selanjutnya kita akan masuk pada fasal berikutnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan faslun muqata'atul musyrikin li bani Hasyimin wa bani al-Muttalib. Muqata'ah yakni boikot, ya, yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dari kalangan Quraisy terhadap Bani Hasyim dan Bani al-Muttalib. Kata beliau rahimahullah, ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجماعة كثيرون وفشل الإسلام. Kemudian Hamzah paman Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم masuk Islam diikuti sejumlah orang yang cukup banyak, dan termasuk di antara yang berislam setelah Hamzah adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana masuk Islamnya dua tokoh ini betul-betul menjadi kekuatan yang besar bagi kaum muslimin yang sebelumnya mereka dalam keadaan penuh dengan kecemasan dan ketakutan dikarenakan tindakan-tindakan kejam yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap mereka yang menyatakan dirinya sebagai muslimin. Wa fashal Islam, dan Islam pun semakin tersebar. Falamma ra'at Quraisyun dzalika sa'aha, ketika Quraisy suku Quraisy menyaksikan kenyataan yang demikian, yang ini semakin bertambahnya jumlah muslimin, sa'aha, maka pemandangan ini betul-betul yakni menjadi sesuatu yang buruk bagi mereka. Yani mengkhawatirkan mereka. Fajma'u ala an yata'akadu ala bani Hashim wa bani al-Muttalib ibnai Abdi Manaf. Maka mereka pun ajma'u, yani berkumpul, bersatu padu untuk membuat suatu kesepakatan ya dalam menghadapi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, di mana Hashim dan Al-Muttalib keduanya adalah ya putra dari Abdul Manaf. Apa yang menjadi kesepakatan di antara mereka? An la yubayi'uhum wa la yunakihuhum wa la yukallimuhum wa la yujalisuhum hatta yuslimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa katabu bidzalika sahifatan wa 'allaquha fi saqfil Ka'bah. Yani mereka ya membuat kesepakatan untuk tidak melakukan jual beli ya dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, untuk tidak melakukan pernikahan antara mereka dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, tidak pula mengajak bicara mereka, tidak pula duduk-duduk dengan mereka, sampai mau memasrahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan mereka pun memenuhi sahifah, yakni lembar perjanjian, surat perjanjian yang kemudian mereka memasangnya, menggantungkannya di atap Ka'bah. Wa yuqal, dan dikatakan, innal ladzi katabaha, bahasanya yang menulisnya, yakni ditugaskan untuk menulis sahifah, yakni lembar perjanjian tersebut, adalah Mansur ibn Ikrimah ibn Amir ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Wa yuqalu, dan ada juga yang mengatakan balin nadharu ibn al-Harith, bahkan yang menulisnya adalah An-Nadhar ibn al-Harith. Fada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a alaihi, yakni mendoakan kejelekan untuknya. Ya, untuk yang menjadi juru tulisnya tersebut. Ya, fashullat yaduhu. Maka dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut, tangan orang yang menjadi penulisnya tadi, ya, penulis surat perjanjian tadi, menjadi lumpuh. Kemudian wanhaza ila syi'b Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib mu'minuhum wa kafiruhum. Maka ketika mendapatkan perlakuan demikian dari Quraisy, ya tidak diajak muamalah apapun sampai pun, ya berbicara pun tidak, ya diboikot. Maka Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib pun pindah ke sebuah lembah Syi'ib, yakni lembah yang dikelilingi gunung-gunung. Baik yang mukminnya di kalangan mereka maupun yang kafirnya. Jadi ini perasaan senasib di antara mereka. Dan sebagian ahli tarikh menyebutkan bahwa kenapa kok sampai pun yang kafirnya, baik dari Bani Hashim maupun Bani Al-Muttalib, ya rela untuk tetap bersama dengan mereka walaupun menghadapi ini ujian yang sangat berat. Ya, karena bagaimana diputus dari segala fasilitas-fasilitas ya, yang selama ini mereka mudah untuk mendapatkannya sampai mereka dalam keadaan kehausan, dalam keadaan kelaparan, sampai pun tidak boleh ya ada sebutir gandum pun yang boleh sampai kepada mereka. Ya. Di antara alasannya, karena mereka yang kafirnya dari Bani Hashim maupun dari Bani Al-Muttalib melihat sisi kebagusan yang ada pada kaum mukminin dari akhlak-akhlak mulia mereka. Illa Aba Lahbin, kecuali yang tidak bergabung dengan mereka adalah Abu Lahab. Ya, la'anahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Ya, wa waladahu, ya, dan anak laki-lakinya juga. Baik. Jadi mereka pindah fi syi'b Abi Talibin, ya, dalam lembah milik Abu Talib, mahsurin, ya, mudayyakan alaihim jiddan, nahwan min salasi sinina. Mereka dalam keadaan, ya, terpenjara, betul-betul disempitkan, ya, kehidupan mereka. Ya, bagaimana mereka betul-betul diboikot, ya, yang betul-betul mereka mengalami kesulitan yang demikian berat, ya, selama kurang lebih 3 tahun. Dimana kejadiannya, ya, berawal dari tahun ke-7, ya, dari diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari tahun ke-7 itulah diboikot oleh mereka orang-orang Quraisy. Wa hunaka amila Abu Talib qasidatahu al-mashhurah. Dari sanalah, ya, Abu Talib membuat, ya, qasidahnya, ya, bait syairnya yang terkenal, jazallahu anna 'abda syamsin wa nawfala. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, membalas atas kami, ya, kepada Abu Syams dan Naufal. Dan ada satu kejadian yang disebutkan oleh, ya, sebagian ahli sirah terkait kejadian ini, ya, di mana Hakim ibn Hizam, ya, radhiyallahu taala anhu, tatkala itu beliau masih belum berislam. Ya, beliau ini adalah keponakan dari Khadijah, ya, bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau bersama dengan pembantunya, dan Hakim ibn Hizam ini tokoh di antara tokoh Quraisy. Ya, secara diam-diam, dan ini juga yang dilakukan oleh, ya, sebagian mereka dari Quraisy yang sebetulnya secara perasaan tidak tega memperlakukan, ya, saudara sesuku mereka, ya, secara diam-diam berupaya untuk, ya, membantu dengan makanan ataupun minuman untuk bisa, ya, melapangkan apa yang dirasakan dari kesempitan mereka. Termasuk diantaranya adalah Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata begitu, ya, mendekati lembah tersebut, bertemu dengan Abu Jahal. Ya, kemudian dicegahlah, ya, dan bahkan dimaki-maki. Dan ketika itu datang seorang dari Quraisy yang lain yang bernama Abul Bakhtari. Ya, kata Abul Bakhtari, biarkan dia, kalau dia membawa makanan untuk bibinya kok. Ya, siapa bibinya? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ternyata Abu Jahal, ya, tetap menghalangi sampai akhirnya, ya, Abu Jahal dipukul lah sampai kepalanya berdarah, sampai ketika jatuh diinjak begitu. Ya. Jadi ini sebagai gambaran yang menunjukkan bahwa walaupun ada surat kesepakatan, namun tetap saja di antara mereka ada yang tetap ya, secara fitrahnya ya tidak tega memperlakukan ya saudara-saudara mereka satu suku ya dengan perbuatan tersebut. Kemudian thumma sa'a fi naqli tilkas sahifah aqwamun min Quraisy. Kemudian ya sejumlah kaum dari Quraisy berupaya ya berupaya keras untuk membatalkan apa yang telah menjadi perjanjian mereka dalam lembar ya perjanjian tersebut. Dan ini juga gambaran kepada kita yang menunjukkan bahwa meskipun ada surat kesepakatan tersebut, sebagian mereka memang menginginkan, sebagian mereka menginginkan dalam keadaan terpaksa. Fakan al-qa'imu fi amri dzalika Hisham ibn Amr ibn al-Harith. Di antara mereka yang mengupayakan untuk membatalkan dari apa yang telah menjadi kesepakatan Quraisy untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib adalah Hisham ibn Amr ibn al-Harith ibn Hubayb ibn Nasr ibn Malik ibn Hisal ibn Amir ibn Lu'ay. Masha fi dhalika ila Mut'im ibn Adi wa jama'atin min Quraisy. Beliau berjalan untuk mendatangi Mut'im ibn Adi dan sejumlah tokoh Quraisy lainnya. Fa'ajabuhu ila dzalik, dan ternyata ya mereka yang didatangi ini menyambut apa yang diupayakan oleh Hisham ibn Amr tersebut. Jadi untuk bagaimana ya membatalkan apa yang telah ya menjadi kesepakatan untuk memboikot Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Kemudian wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kaumnya ya mereka yang berada di Syi'b di lembah tersebut, anna Allah qad arsala ala tilka sahifati al-ardah fa'akalat jami'a ma fiha illa dhikrallahi azza wa jal fakana kadhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirim ya kepada lembaran kesepakatan mereka itu al-ardah, yakni rayap ya, hewan rayap. Ada yang tidak paham rayap? Yang tidak paham angkat tangan. Hewan tanah ya, yang biasanya kayu pun dimakan ya seperti itu, apalagi kertas. Fa'akalat jami'a ma fiha illa dhikrallahi azza wa jal. Dimana rayap-rayap ini memakan dari apa yang ada pada lembaran tersebut kecuali ya lafz Allah ya, penyebutan ini lafaz Allah yang dituliskan dalam lembaran tersebut. Fakana kadzalik, maka demikianlah ya kenyataan yang ada pada lembaran tersebut. Ini tidak tersisa ya kecuali yang tersebut di situ nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kesepakatan yang merupakan kezaliman terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tersebut sudah tidak tersisa. Thumma raja'a Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib ila Makkah. Kemudian Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib kembali ke Makkah. Wahasala sulhu biragmi min Abi Jahlin Amr ibn Hisham. Dan dengan itu setelahnya terjadi sulh, yakni gencatan senjata ya, semisal artinya ya kesepakatan damai ya, dengan ya di promotori oleh Abu Jahal dan ini Amr ibn Hisham. Wattasala al-khabaru billadzina hum bil Habasyah anna Quraisyan aslamu. Sampailah berita kepada orang-orang ini, kaum muslimin yang ada di Habasyah, ya, setelah kembalinya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ke Makkah, ya, tersebar berita sampai kepada mereka bahasanya Quraisy telah masuk Islam. Nah, kejadian ini atau berita ini, ya, terkait dengan apa yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di hadapan mereka Quraisy dari surat An-Najm, ya, surat An-Najm, di mana di akhir dari surat tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelumnya, di mana mereka yang mendengar, ya, ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkagum dengan isinya, sampai-sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari membaca surat itu kemudian sujud, mereka, ya, orang-orang Quraisy pun ikut sujud, ya, hingga berita yang sampai kepada kaum muslimin yang ada di Habasyah ketika itu, ya, bahwa itu sebagai gambaran bahwa mereka masuk Islam. Baik. Nah, dengan tersebarnya, ya, sampainya kepada mereka bahwa Quraisy masuk Islam, faqadima Makkata minhum jama'atun, sehingga akhirnya, ya, datanglah sejumlah orang dari kalangan mereka yang ketika itu sudah di Habasyah untuk kembali ke Makkah, ya, dengan berita yang tersebar kepada mereka tadi. Fawajadu al-bala'a wa syiddata kama kana, namun ternyata mereka mendapati, ya, bencana dan kesulitan, atau bisa dikatakan, yakni siksaan dan kesulitan yang didapati, dilihat oleh mereka, kama kana, sebagaimana, ya, sebelumnya, ya, sebelum mereka hijrah ke Habasyah tersebut. Jadi berita yang sampai kepada mereka berita yang tidak benar. Terkait dengan sujudnya orang-orang Quraisy, sebagian riwayat yang disebut dengan kisah Al-Gharanid, ya, disebutkan di situ bahwa syaitan, ya, menyisipkan pada apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lafaz yang didengar oleh orang-orang Quraisy tersebut memuji sesembahan-sesembahan mereka, ya, Latta, Uzza dan Manat, ya, wa tilka gharanikul ula, ya, sehingga dengan sebab itulah mereka pun ikut sujud karena mereka memandang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji sesembahan-sesembahan mereka. Tentang peristiwa ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya, beliau memiliki kitab yang berjudul Nasbul Majanik fi Nasfi Qissatil Gharanik, ya. Mungkin yang sudah bisa baca kitab bisa merujuk kitab tersebut. Kemudian fastamaru Makkata ila an hajaru ila al-Madinah, maka mereka yang sudah kembali ke Makkah tersebut terus berada di Makkah, ya, dengan berbagai kesulitan yang mereka hadapi sebagaimana sebelum mereka hijrah ke Habasyah, ya, terus mereka berada di Makkah hingga masa mereka hijrah ke Madinah. Illa Sakrana ibnu Amr zauja Saudata binti Zam'ah, kecuali yang tidak ikut hijrah ke Madinah adalah Sakran ibn Amr, suami dari Saudah binti Zam'ah, yang kemudian, ya, beliau yakni Sauda binti Zam'ah, ia menjadi salah satu dari ummahat al-mu'minin. Kenapa Sakran ibn Amr tidak hijrah ke Madinah? Fa innahu mata ba'da maqdamihi minal Habasyah, ya bima kata qabla al-hijrah ila al-Madinah. Karena beliau wafat ya setelah kedatangan beliau dari Habasyah dan tinggal di Makkah sebelum ya peristiwa hijrahnya kaum mukminin ke Madinah. Wa illa Salamata ibn Hisham wa Iyash ya ibn Abi Rabi'ah. Demikian pula yang tidak ikut hijrah ya ke Madinah adalah Salamah ibn Hisham ya dan Iyash ibn Abi Rabi'ah. Kenapa kok mereka tidak ikut hijrah? Fa innahuma uhtubisa mustad'afaini. Dikarenakan ya mereka berdua ya dalam keadaan mengalami yakni dipenjara begitu oleh orang-orang Quraisy, dikarenakan kondisi mereka orang-orang yang mustad'afin, ya orang-orang yang lemah, tidak punya kekuatan untuk bisa lepas ya dari cengkeraman Quraisy dan hijrah ke Madinah. Wa illa Abdullah ibn Makhramah ibn Abdul Uzza, dan kecuali juga yang tidak ikut hijrah ya ke Madinah adalah Abdullah ibn Makhramah ibn Abdul Uzza, fa innahu hubisa, karena beliau juga termasuk yang hubis ya yang ditahan oleh orang-orang Quraisy. Falamma kana yaum Badrin, dan ketika terjadi perang Badar ya perang pertama antara kaum muslimin ya dengan kaum Quraisy, yang sesungguhnya ya pengiriman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bukan ketika itu untuk tujuan berperang, tapi untuk mencegat ya kafilah dagang Abu Sufyan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan apa yang lebih baik untuk mereka ya dalam kondisi mereka ya dengan ala kadarnya dari persenjataan, bukan untuk persiapan perang, namun ternyata harus berhadapan dengan jumlah musuh yang banyak dan perlengkapan mereka juga yang lebih banyak. Namun disitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana pertolongannya kepada wali-walinya. Nah, Abdullah ibn Makhramah ini ketika kejadian perang Badar yang beliau termasuk di antara orang yang ditahan oleh orang-orang Quraisy untuk tidak hijrah, haraba minal musyrikin ila al-muslimin. Beliau lari ya dari tengah-tengah orang-orang musyrikin ke kaum muslimin. Tayib, ini peristiwa boikot yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Dan dari kejadian bagaimana yakni Banu Al-Muttalib ikut bersama dengan Banu Hashim dalam menghadapi ujian berat itulah yang dengan itu ya mereka yang mendapatkan bagian apa yang disilakan dengan fai ya, karena mereka termasuk dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana perjuangan mereka untuk bersama berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada fasal berikutnya. Faslun ya, fasal berikutnya Amul Huzni wa khurujun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Taif. Fasal berikutnya adalah tahun kesedihan dan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Taif. Ya, Taif salah satu wilayah dekat Makkah ya, dengan kesejukan yang ada di wilayah tersebut. Kata Ali Ibn Katsir rahimahullah, falamma nuqidat as-sahifatu wafaqa mauta Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa mauta Abi Talibin. Tatkala lembar kesepakatan Quraisy untuk memboikot Rasulullah, ya, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, ya, telah dibatalkan oleh mereka Quraisy, ternyata bertepatan dengan itu, ya, kematian atau wafatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dan kematian Abu Talib. Wa kana bainahuma thalathatu ayyam, di mana, ya, jarak antara keduanya, ini antara wafatnya Khadijah dan kematian Abu Talib adalah 3 hari saja. Di sebagian kitab sirah disebutkan yang meninggal lebih dahulu adalah Abu Talib, ya, kemudian setelahnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kita tahu bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak pamannya ke dalam Islam, ya, sampai pun di saat Abu Talib menjelang kematiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa untuk terus menawarkan keislaman, ya, kepada pamannya tersebut. Namun, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hakim, ya, menetapkan Abu Talib mati di atas kekafirannya. Dan termasuk di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, kenapa kok sampai matinya, ya, Abu Talib tetap dalam kekafiran, ya, itu termasuk di antara bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melindungi nabinya dengan pamannya tadi. Karena seandainya, ya, dia tidak tetap bersama dengan mereka Quraisy dalam agama nenek moyangnya, maka ucapan-ucapan Abu Talib tidak akan lagi diperhitungkan oleh mereka. Namun ketika mereka merasa Abu Talib masih, ya, bersama dengan mereka dalam agama nenek moyangnya, maka masih dihargai, dihormati, dan masih punya perasaan rikuh untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wafatnya Khadijah dan kematian Abu Talib tersebut, fashtadda al-balau ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min sufai qawmihi. Maka semakin dahsyat ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang dungu, ya, dari kalangan kaumnya. Jadi kematian, ya, 2 orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul, ya, menjadi kesedihan yang mendalam, ya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkhusus sama ini Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, di mana Aisyah, ya, sebagai wanita yang demikian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa beliau tidak pernah, ya, cemburu kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan cemburunya kepada Khadijah. Tayib. Sampai-sampai beliau pernah berkata, ya Rasulullah, tadkuru ajuzan min ajaiz Quraisy qad ihmarrat khaddaihi wa qad abdalakallahu khairan minha. Ya Rasulullah, engkau masih saja, katanya, mengingat nenek-nenek dari nenek-nenek Quraisy yang pipinya sudah memerah, mungkin kalau rasa kita ini sudah ada hitam-hitamnya di pipinya seperti itu. Padahal katanya Allah sudah menggantikan untukmu yang lebih baik, ya, dibandingkan dia. Tayyib. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad, ya, kisah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma abdalani Allah khairan minha." Allah tidak mengganti untukku seorang pun yang lebih baik dibandingkan dia. Qad amanat bi id kafaruni an-nas. Dia telah beriman ya kepadaku di saat manusia mengkufuriku. Wa saddaqatni id kadzdzabani an-nas. Dia telah membenarkanku di saat manusia mendustakanku. Kemudian awasatni bima liha id harramani an-nas, dan dia berusaha untuk membantuku dengan hartanya di saat manusia menghalangi aku dari ya bantuan mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warazaqani Allah waladaha id harramani auladan nisa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepadaku ya anak-anaknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak ya selain ya, Ibrahim ya. Kecuali putra-putri beliau dari istri beliau yakni Khadijah radhiyallahu taala anha. Dari istri yang lain beliau tidak mendapati. Ini bagaimana peran Khadijah radhiyallahu taala anha di awal Islam. Ya, sampai-sampai Syaikhul Islam Ibn Taimiyah radhiyallahu taala anhu rahimahullah, beliau dalam Aqidah Wasithiyah ketika menyebutkan tentang Ummahatul Mukminin ya, bahwa terkait dengan Khadijah dan Aisyah, siapakah di antara keduanya yang lebih utama? Ya, Ahlus Sunnah menyatakan bahwa keduanya memiliki keutamaan masing-masing yang tidak dimiliki oleh masing-masingnya. Khadijah di awal Islam, adapun Aisyah radhiyallahu taala anha yakni di akhir Islam, yakni dalam penyebaran apa yang beliau dapatkan dari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Juga di antara kemuliaan Khadijah di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari riwayat Imam Bukhari, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ba Jibril pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan berkata, ya Rasulullah, hadhi Khadijah atat ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarabun. Wahai Rasulullah, Khadijah akan mendatangi engkau dengan membawa wadah yang di dalamnya terdapat idam, yakni makanan ataupun minuman. Kata Jibril alaihi salam, fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalamu min rabbiha wa minni. Apabila dia telah sampai kepadamu, maka sampaikan salam untuknya dari Rabbnya, ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan salam dariku. Ya, masyaallah. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikan kabar gembira untuknya dengan sebuah rumah di jannah yang telah disiapkan untuknya. Ya. Min qasbin. Qasb yani lu'lu. Dari mutiara. Ya. La sahbun fihi wala nasabun. Di mana tidak ada kegaduhan, keributan di dalamnya, tidak pula kelelahan. Disebutkan di dalam kitab Ar-Rawdul Anif Ya. As-Suhaili menjelaskan, kata beliau rahimahullah, wa inna basyaraha bi baitin fil jannah min qasbin ay lu'lu. Kenapa Jibril memberikan kabar gembira dengan apa yang akan diberikan kepada Khadijah berupa sebuah rumah di jannah, ya, yang terbuat dari mutiara, ya, menunjukkan betapa berharganya rumah tersebut. Li'anna hazat qasbas sadqi ila al-iman. Karena beliau radhiyallahu anha telah meraih, ya, keutamaan berislam, ya, terdepan. Ya, orang pertama dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepadanya. Tayyib. Kemudian la sahba fihi, di mana tidak ada keributan, kegaduhan di dalam rumah itu, kata As-Suhaili, li'annaha lam tarfa' sautaha 'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau radhiyallahu taala anha, ya, tidak pernah mengangkat suara, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana ini adab yang demikian mulia, sikap seorang suami kepada istri, sikap seorang istri kepada suaminya. Tidak pernah, ya, mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibalas dengan sebuah rumah di jannah yang tidak ada padanya keributan, ya, kerusuhan. Nah, ini kan menjadi pelajaran penting bagi kita, terkhusus, ya, yang sudah berumah tangga, untuk bagaimana menciptakan adanya kedamaian di dalam rumah, ya, sehingga rumah itu betul-betul menjadi tempat yang menyenangkan bagi penghuninya. Kemudian adapun wala nas, ya, tidak ada kelelahan di dalamnya, kata As-Suhaili, li'annaha lam tut'ibhu yauman min ad-dahr. Karena beliau radhiyallahu taala anha tidak pernah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam lelah, ya, dengan, ya, sikapnya, sehingga diberikan balasan, ya, sebuah rumah yang beliau radhiyallahu taala anha, ya, tidak akan mengalami, ya, kelelahan di dalamnya. Ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala jelas jauh lebih baik, lebih sempurna dibandingkan amalan seorang hamba. Dan ini, ya, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk bagaimana kita, ya, berupaya mewujudkan, ya, ini suasana rumah yang menyenangkan dengan terjalinnya keharmonisan antara suami istri dengan, ya, di antara mereka, demikian juga dengan anak-anaknya. Dan tentu, ya, upayanya bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi, ya, butuh perjuangan mulai dari pencarian, ya, seorang lelaki ketika berusaha untuk mencari pasangan hidup, ya, berusaha untuk bagaimana mencari yang disifati dengan sifat-sifat mulia, ya, meskipun masing-masingnya nanti akan dipertemukan dengan yang, ya, semisalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat wal-khabisat, ya, lil-khabisin, ya, wal-khabisuna lil-khabisat. Namun tentu sekali lagi ada upaya terkhusus, upayanya perbaikan dari diri kita masing-masing, karena seorang yang baik insyaallah akan dipertemukan dengan pasangan yang baik juga. Jadi untuk semuanya berusaha melakukan perbaikan dari diri-diri masing-masing. Dan kita juga mendapati bagaimana kisah, ya, para ulama yang mereka menceritakan tentang sebagian sisi kehidupan mereka dengan pasangan hidupnya. Sebagai contoh misalnya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau sering menyebut-nyebut ya sang istri yakni Ummu Shalih. Beliau katakan 30 tahun ya sekitar itu aku hidup bersama dengannya. Tidak pernah satu kali pun ya terjadi perbedaan pendapat ya. Ikhtilaf tu wahia ya begitu. Dalam satu permasalahan 30 tahun lah ini ya. Ya, padahal sebagian manusia mungkin ada baru 3 jam ya sudah berselisih dengan istrinya. Ini 30 tahun tidak pernah satu kali pun terjadi perselisihan pendapat antara beliau dengan sang istri. Ini juga menunjukkan kepada kita ya bagaimana mereka ya para ulama diberikan kepada mereka pasangan hidup yang betul-betul menjadikan kesejukan pada pandangan mereka. Dan tentang Imam Ahmad ya, ujian yang beliau hadapi luar biasa, sampai sebagian ulama menyatakan ketika menyebutkan biografinya, seandainya Imam Ahmad hidup di zaman Bani Israel, niscaya beliau seorang nabi ya. Jadi menunjukkan bagaimana tentang kekuatan ya, yani dan kesabaran beliau di dalam mengemban dakwah. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setelah beliau menyebutkan fashtadal balau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sufa'i qaumihi wa aqdamu alaihi. Ya, jadi bagaimana mereka bersatu padu untuk menimpakan gangguan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif likai yuwuhu wa yansuruhu ala qaumihi wa yamna'uhu minhum. Beliau keluar menuju Taif ya, beliau disertai ya oleh Zaid ibn Harithah ya, ditemani oleh Zaid ibn Harithah. Beliau berdua mendatangi Taif dengan tujuan harapan ya penduduknya akan memberikan ya perlindungan, pembelaan ya, serta mencegah dari gangguan kaumnya ini Quraisy. Beliau tinggal di sana sekitar 10 hari. Ya, wada'ahum ila Allah azza wajal. Ya, beliau ajak ya mereka terkhusus para tokohnya ya untuk ya mengajak mereka beribadah kepada Allah azza wajal semata. Falam yujibuhu ila syai'in min ya, ila syai'in min alladhi talaba. Namun ternyata kenyataan mereka ya tidak mau untuk menyambut kepada sesuatu pun yang diminta ya, tidak pula memberikan tempat untuk perlindungan, tidak menolong ya, demikian juga untuk mencegah dari gangguan kaumnya. Bahkan lebih daripada itu, wa adzauhu adzan adzima lam yanal ya qaumuhu minhu aktsara ma nalu minhu. Bahkan justru ya mereka mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gangguan yang demikian besar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendapati yang demikian dari kaumnya ya, dari Quraisy, apa yang didapati dari penduduk Taif. Ya, waktu yang singkat hanya 10 hari, namun gangguan ya yang dimunculkan oleh mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Sampai-sampai para wanita dan anak-anak kecil mereka dihasut untuk melempari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sampai-sampai beliau ya berdarah, dan Zaid ibn Harithah berusaha untuk menjadi tameng hidup ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tindakan mereka. Dengan perlakuan itu faraja anhum, maka beliau pun kembali ya dari tempat mereka, yakni dari Taif. Wa dakhala Makkah fi jiwari al-Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf. Beliau pun masuk Makkah dengan yakni jiwar, yakni perlindungan, ya, dari Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf. Ya, karena yang ada pada mereka ketika itu sifatnya adalah kesukuan, ya. Artinya ketika seorang tidak ada yang menjamin, ya, dari suku-suku yang ada, maka orang dengan bebas mengganggunya. Namun ketika itu ternyata ada di antara mereka walaupun dalam keadaan, ya, kafir, musyrik, mau memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Makkah. Taib, insyaallah, ya, ini yang kita baca pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.